Halo. Nduk. Heh. Lah dongane kanca karo dongane ora kanca niku beda. Ndongake kanca karo ndongake ora kanca beda. Nek ndongake kanca nek sing didongake kanca tenanan kanca. Tahlil nek sing ditahlili kanca ya semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya khusyuk tahlile. Eling apike eling kanca sing ditahlili. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Keingi lo se pengajian dadi banser lo sekan keingi la ilaha illallah yang ngadeg no pojokane panggung ngisor ngono la ilaha illallah la ilaha illallah nganggo topi rupane biru ngono lho bocah la ilaha illallah lho saiki kok wis ditahlili la ilaha illallah bocah kuwi lho apian lho bocah kuwi asline lho kok wis mati to ya la ilaha illallah banser-banser iso semangat ya mergo ono bocah kuwi la ilaha illallah eling apike ngene ora kanca ya tahlil ora tenanan blas senden ambek nduweh lho apa maneh berkate gepeng sih wong ngamini dongae beda. Nek sing didongake kanca ya amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kebangetan Mas Eko, Mas Eko. Amin ya Allah. Amin. Ngono. Kanca. Wingi ya gaya nganggo kacamata ireng meling-meling ngono kok. Amin. Amin. Centel nang nggone dodo nang kacamata. Amin ya Allah. Amin. Cak iki wis diamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai jare. Maka tadi apa doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah? Yang doa malaikat pasti diijabah sama Allah. Yang amin Rasulullah. Jangankan Rasulullah amin dan menengadahkan tangan, Kanjeng Nabi niku menengadahkan wajahnya ke langit, udah diijabah sama Allah doanya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan doa yang mustajabah itu faktornya macam-macam. Yang pertama, faktor orang yang berdoa. Yang berdoa itu nabi atau wali, mesti mandi kecuali wali kota. Bagaimana wali murid? Ada karena faktor tempat. Di Makkah dan Madinah itu ada 17 tempat di mana doa diijabah sama Allah. Moga-moga kuwabe isok rono Mekah Madinah sana. Kok gak patek semangat ngono aminmu. Ngono, sapa ngerti iki pas aku pas mandi dongoku. Ya karena saya juga baru datang dari umroh, Bu. Insyaallah iki sik katutan malaikat sekan. Amin kok karung guyu. Iya, saya sudah kunjungi 17 tempat mustajabahnya doa di Makkah dan Madinah. Muka-muka jenengan ketularan sedaya. Termasuk pada hari Jumat, termasuk bainal khutbataini antara dua khutbah, termasuk bainal adzanaini, bainal adzan wal iqamah. Setelah adzan sebelum iqamah, itu waktu di mana doa mustajabah. Makanya kalau berangkat ke masjid setelah adzan mau sholat jamaah, nunggu sholat jamaah, kok enggak dikomah-ikomai? Jenengan harusnya bersyukur, alhamdulillah ada waktu yang agak panjang untuk saya berdoa. Biasanya syukur atau gremeng. Ini kok enggak nang diimam, enggak nang dikomat-komat, ini ngenteni apa tuh ya? Justru kalau enggak dikomat-komat, itu jenengan seneng. Itu ada peluang untuk memperbanyak doa. Halo. Alhamdulillah, senajan luwe ya panggah semangat ngajine. Apa doanya malaikat Jibril? Ternyata doanya malaikat Jibril luar biasa. Ya Allah, siapapun umat Muhammad yang mendapati bulan Ramadan secara penuh, tapi kok masih ada dosanya yang tersisa? Sinten mawon umate Kanjeng Nabi Muhammad sing menangi bulan Ramadan wutuh ning dosane kok dereng jenengan ngapura? Tesih wonten dosa sing dereng jenengan ngapura? Gusti kula suwun umat niku panjenengan lebetaken neraka. Lha ngono iku Kanjeng Nabi. Amin. Dongane dibaleni nang karo malaikat Jibril. Nek ana wong tulung agung sing menangi wulan Ramadan wudu. Tapi dosane kok ora disepuro. Muga-muga wong tulung agunge mlebu neraka. Kanjeng Nabi ya amin. Bojonegoro ora katut. Ngono ku sih. Isa dibaleni melih karo Kanjeng Nabi. Lek ana wong Boyolangu desane wajah lor. Menangi wulan Ramadan wutuh. Nyapa? Oh bocah cilik. Lah kok dosane ora di ngapura karo Gusti Allah? Muga-muga mlebu neraka. Ngono ku Kanjeng Nabi. Amin. Piye kok ngono kuwi terusan? Lha niki berarti ra yo saking kebajute no. Diparingi peluang wulan Ramadan iki wulan pembakaran dosa. Sok pira wae dosamu. Senajan dosamu mithla zabatil bahr, kaya untuke segara, ka'ananis sama, dosamu sundul langit. Yen Ramadanmu bener, kabeh dosamu di ngapura Gusti Allah. Ono wong nang nganti dosane ora di ngapura karo Gusti Allah niku ra ya terlalu no. Ra ya kebacut no. Saking kebangetene. Saking kebangetene. Wes. Nah, di bulan Ramadan ini Ibu Bapak, ini saya sampaikan di mana-mana ada satu latihan training tentang ikhlas. Karena di Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa dan puasa itu secara bahasa Arabnya asyam, asyaum. Kalau secara istilah artinya al-imsaku. Al-imsaku itu mengempet, menahan kayak menteri pertahanan, mengempet hawa nafsu, dan itu juga melatih keikhlasan. Hawa nafsu yang bagaimana yang harus diimpet, saya sudah sering sampaikan ke penjenengan, wong saya ngaji di Tulungagung ini sudah tak terhitung. Jenengan mboten bosen kalih kula. Kok aneh ya? Udah enggak terhitung. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri yang menyebabkan manusia dosa dan berbuat maksiat itu karena nuruti hawa nafsu, nuruti keinginan diri sendiri. Lah di bulan Ramadan kudu diimpet. Kudu diimpet. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu syahwiyah. Nah, kalau Ramadan ini bagi ibu-ibu banyak nafsu belanja. Ibu tolong dijawab jujur, kenceng. Lek ngajak ngaji terus jawabane sing banter, oke? Okay? Ibu, tenggene wulan Ramadan iki kathah ibadahe napa kathah blonjone? Kurang banter, kathah ibadahe napa kathah blonjone? Kathah pundi lek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal? Lek tenggene mal, ten pasar, ten toko nggawa duit cilik apa duit gedhe? Tapi lek ketemu kota amal dicemplungi duit sing gede apa duit sing cilik? Kok gak izin ya jawabane. Lane sampe ana pengurus masjid iku nesu. Pengurus masjid itu marah gara-gara ada kotak amal yang bau balsem. Selengat selengut ambu balsem. Akhirnya dicukit ternyata diselidiki ada koin duit kelidik yang rampung digawe kerokan. Duit 100 rupiah dicemplungke nyang kotak amal. Mengene duit sak kotak amal mambu balsem kabeh. Bu, ngertos duit 50.000 rupiah? Ngertos duit 50.000 rupiah? Niku warnane pripun? Oke, duit 50.000 lek digawa nang toko, digawa blonjo nang pasar, iku nilaine gede apa cilik? Cilik, arah ming 50.000 iki entuk apa? Tapi duit 50.000 nek ketemu kotak amal nilainya cilik apa dadi gede? Makanya harap nyemplung balik. Kok iso ya? Padahal duitnya ya panggah kuwi. Tapi lek digawa nyang toko, digawa nyang pasar kok cilik. Lek nek digawa nyang masjid kok malah dadi ya Allah. Mbok. Mbok. Ramadan dah memasuki 10 hari akhir. Dan gini wajah lor niki kata luweh rame tiang sing berangkat, luweh rame tiang sing mangkat nyang masjid, napa luweh rame tiang sing mangkat nyang pasar. Berarti kata sing ibadah napa kata sing blonjo. Niki salah wong wajah lor. Ramadan ini harusnya full amal ibadah. Udah enggak ada lagi blonjo. Lo kan menghadapi lebaran, menjelang bodoh, menjelang riyoyo. Apa sih artinya lebaran? Justru lebaran itu hari yang menyedihkan kanggo wong sing imane kuat. Wong kita ditinggal Ramadan zaman malah seneng-seneng lho. Kalaupun itu persiapan lebaran, harusnya siapkan sebelum Ramadan datang. Anakku belum punya baju baru, belikan sebelum Ramadan. Jadi Ramadan wis enggak usah mikir blonjo sampean. Ramadan iki kareng ngitung zakat. Ramadan iki kareng mikir sedekah. Isine Ramadan kareng ngetokne zakat, ngetokne sedekah. Urusan blonjo, kelambi, jajan macam-macam sebelum Ramadan nang dibereske. Jadi engko Ramadan akhir iku kok ora kok tawaf nang gone pasar. Tawaf dari pasar ke pasar, dari mal ke mal, dari toko ke toko. Sedangkan awane tawaf, blonjo, masak, gawe jajan, bengi wis gak salat tarawih, wis gak maca Quran. Iku wong keblinger iku. Padahal 10 hari terakhir itu harusnya saat-saat di mana kita tidak meninggalkan iktikaf di masjid, saat-saat di mana kita nyambung ke Allah menghadang Lailatul Qadar. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak tahu salah, gak duwe dosa, udah dijamin surga tingkat tertinggi, paling dicintai Allah. Itu pun Kanjeng Nabi 10 hari terakhir Ramadan itu ekstra dalam beribadah, mengharap dan menyanggong menghadang datangnya Lailatul Qadar. Coba kesimpulannya apa? Kanjeng Nabi wae lho isek mengharap dapat Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi mawon tesih kepengin pikantuk Lailatul Qadar. Apa maneh dapuramu? Ayo nesu tak antemi kono nesu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula sebagian donyamu, sebagian duitmu ki culke. Aja digegem wae. Cara bibit pari ki culke sebarke nyang sawah-sawah, sebarke mboten telas niku, malah kathah berkembang panene pirang-pirang. Yen duitmu mbok culke nyang masjid, engko masjide makmur. Duitmu mbok culke nang TPQ Madrasah Diniyah. Ha, engko pelajarane iso lancar pendidikane. Mbok culke nang gone bocah-bocah yatim. Lha kuwi kopenan. Ana sing ngafil, ana sing nanggung. Masa depane iso cerah. Mbok culke nang gone fakir miskin terjadi pemerataan. Mbok culke nang gone proyek-proyek agama, Islam akan semakin maju dan berkembang. Ngono, bibit pari aja mung disimpen wae, bosok. Duit mbok simpen wae, bosok. Apane sing ora iso? Ayo duitmu simpenen no bank nganti tekan 800 juta. Ora mbok culke kanggo masjid, kanggo madrasah diniyah, kanggo pesantren, kanggo bocah yatim. Bosok duitmu. Bojomu kena kanker payudara kiwa tengen, ngisor dhuwur, operasi ping 10. Ora beneran, ayo bosok duitmu entek. Ora duitmu tok sing bosok. Susune bojomu ya dadi bosok. Ben, dikawiti kok. Sepurane kula omongane kasar. Jenengan yen pengen alus, kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus, nggih. Ya demit kuwi undangan. Kula dibilang kasar enggak masalah, bagi saya kasar no problem, yang penting kan laris. Alus ora payu nggo apa. Ceramah alus banget sing teko ming wong pitu sing limo ngantuk sing loro turu ngono kuwi. Nggo apa? Mboten sedaya sing kasar niku awon. Mboten sedaya sing alus niku sae. Kadang alus ya nyilangkake. Lah lumut kuwi ra alus to. Liwatono ora kejlumut kae. Parut kuwi kasar ning manfaati. Janggut ya kasar ning ngangeni lho ngono kuwi. Diomongi duit yen ora mbok sebar nang ngene proyek-proyek agama, bosok.

tanah yang nganti 20 hektar. Embuh. Urip kok seneng abot-abot. Ki bedane nggih ming sithik kok. Nggih. Hoi. Wong sugih tanahe ombo, wong larat tanahe ciut. Mangan lah nggih sami to, wong sugih mangan nganggo sendok, wong larat mangan yo nganggo sendok. Apa nek wong larat kang mangan nganggo sendok, wong sugih ki lek mangan nganggo sekrok ngono. Yo mboten. Wong sugih klambine 200, wong larat klambine 2. Sing diagem nggih sami, yang dipakai sama. Ya sak setel kuwi. Ana wong sugih nganggo klambi 100 setel pisanan. Yo ngene kok. Wong sugih mangan sate, wong larat mangan tempe. Ah, padha kaceke ming sithik. Bedane mong ning ilat karo nang tenggorokan. Pirang detik ning lewat ilat, lewat tenggorokan klenyer ana kuwetem bleng padha. Apa maneh yen wis metu persis. Apa yang bengi wong sugih mangan sate sesuk metune renteng-renteng sujenan ngono. Yo mboten. Hoi. Mun rata-rata wong kaya do pengin sugih wae. Nyuwun ngapunten. Lek kepingin untung, lek mudagang pengin bati, tu'minu nabilah. Imano marang Gusti Allah, percaya marang Gusti. Hidup kita selamat atau celaka, untung atau rugi, tergantung kepada siapa kita percaya. Salah menaruh kepercayaan, pasti celaka. Salah menaruh kepercayaan, pasti rugi. Tapi benar menaruh kepercayaan, pasti selamat. Benar menaruh kepercayaan, pasti untung. Nyen pangapunten, ibarat wong dagang, ibarat wong dagang, sampean itu untung atau rugi tergantung kepada siapa sampean percaya. Percaya kepada orang yang bisa dipercaya, untung. Percaya kepada orang yang tidak bisa dipercaya, nyonyor. Nitip duit nang gone tukang ngapusi. Yang tek duitmu. Yen apa mboten? Bu. Nitip omongan sing sifate rahasia nanggone wong sing kakehan lambe ya langsung nyebar lah kecamatan. Nabi Yakub alaihi salam menjelang wafat saking khawatire anak-anak ini ku rugi, saking khawatire anak-anak ini ku ciloko, dikumpulke putra-putrane gek diwasiati, digambarke wonten Al-Qur'an. Lali mikir wong kita wong ceramah niku syukur jeplak ngono mikir sing angel mikire niku wa idh hadar yaqub al mawdu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub menjelang wafat, putra-putrane niku dikumpulke, ke diwasiati kalih Nabi Yakub. Nah, nanti kalau bapak sudah wafat, bapak sudah meninggal, apa yang kau sembah? Kalau bahasa gampangnya cara wong dagang, sok lek bapak wis mati nak, sampean percaya sapa? Aja sampe salah mempercayai. Percaya nyanggone wong sing salah, lara uripmu nak. Percaya nanggone bandar togel, antek donyamu. Percaya nanggone rentenir, ketekek gulumu. Wong utang dom bayare cagak listrik. Tapi memang putra-putrane Nabi Yakub niki wong bener. Ketika ditanya seperti itu jawabannya ya qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kula nggih nyembah pangeran panjenengan. Kula percaya ten pangerane panjenengan, pangerane bapak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa. Allah Tuhan yang satu, Pangeran kang siji, siji yang dalam gate, siji yang dalam sifate, siji yang dalam penggawene. Diarani siji yang dalam gate, soalnya orang-orang yang duwe dat kaya gate Gusti Allah. Siji yang dalam sifate, soalnya orang-orang yang duwe sifat kaya sifate Gusti. Siji yang dalam penggawene, soalnya orang-orang yang duwe penggawe kaya penggawene Gusti Allah. Wa nahnu lahu muslimun, pasrah datang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi badai sedo niku anak-anak dikumpulke diwasiati tentang akidah, diwasiati tentang keimanan. Sami karo nglempang pasir. Wis arep mati ambane kare. Anak-anak dikumpulke. Nah, bapak koyo wis ora kuatno. Soale bapak wis mati ya, nah. Sawah sing lore omah kae. Bagiane siti. Tanah kulon gane Joko arep modar mikir donya kok. Woi, pengen selamat, pengen untung, kuncine ojo salah menaruh kepercayaan. Percaya nang gone sing kena dipercaya. Lah niki kula takoni mulih lek jenengan pancen cerdas, jawabane kudu cepet, kudu banter. Nang donya iki sampai kiamat sing kena dipercaya sinten? Gusti? Jawaban ngono ku ya bener, tapi aja dipok ngono. Jawab kok langsung dipok dijukuk oyote. Lek wong cerdas, jawab niku dileler, diurut. Sing kena dipercaya iku sing ora tau ngapusi. Lah sing ora tau ngapusi kuwi sapa? Sing ora tau ngapusi kuwi wong sing omongane cocok karo kenyataan. Lah nek omongane ora cocok karo kenyataan kuwi jenenge al-gedab. Lah sing omongane cocok karo kenyataan kuwi sapa? Nggih namung Gusti Allah. Al-Qur'an niku dawuhe Gusti Allah. Dawuhe Qur'an ngono, dawuhe Allah ngono, kenyataane ya cocok panjene. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sapa kul walek? Allahus samad, Allah tempat bersandar. Allah yang Maha mencukupi semua kebutuhan makhluk. Dawuhe Gusti Allah ngono, kenyataane ya ngono tenan. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Gajah ya ora tau sekolah ya lemu. Cecek uripe nemplek nang tembok, ora duwe sayap, padahal panganane hewan-hewan binatang-binatang yang bersayap, tapi cecek ya ora tau kaliren. Mergo pancen dicukupi karo Gusti. Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus saiki nek misale nek Gusti Allah niku lek ana kawulane nyuwun ora maringi Gusti Allah isin, nyapa aku ndonga yah mono yah mene kok ora diparingi. Aku ket biyen wis ndonga njaluk sugih sampe saiki ya panggah kere. Padahal aku lek ndonga ya Allah paringi rezeki sing kathah, paringi rezeki sing kathah. Tapi nyatane sampe saiki kok panggaran duwe wae. Gini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada orang tua tadi. Woi. Woi. Orang tua yang baik itu tidak akan menuruti semua permintaan anaknya. Kalau ada orang tua, setiap permintaan anak dituruti, anak jaluk ngene dikei, anak jaluk ngene dikei, anak jaluk ngene dikei, itu orang tua yang enggak baik. Orang tua yang baik hanya akan menuruti permintaan anaknya sepanjang permintaan anaknya itu maslahah. Kalau yang diminta anaknya itu manfaat, dikasih. Tapi kalau yang diminta anaknya itu jelek dan berbahaya, yo gak dikasih. Gini apa mboten? Tak baleni. Kita zaman sak plonga-plonga orang rungokno kok. Orang tua yang baik tidak akan memberi semua permintaan anaknya. Orang tua yang baik akan menuruti permintaan anaknya kalau permintaannya itu manfaat, kalau yang diminta itu maslahah, kalau yang diminta itu baik. Tapi kalau yang diminta itu berbahaya, malah enggak dikasih. Contoh, anak kelas 4 SD. Terus njaluke neko-neko, njaluke macem-macem nang wong tuane. Bapak, iki malam Minggu, Bapak. Aku pamit, kate malam mingguan. Arek kelas 4 SD pamit bapake kate malam mingguan. Bapak, pamit, aku kate malam mingguan. Nek karo bapake dituruti, ya nak, gak apa-apa. Wah, anake bapak anak gaul. Kelas 4 wis wani midnight. Kelas 4 wis wani malam mingguan. Yo, berangkat to. Njaluk sangu bapak, gawe malam mingguan. Piro? 3 juta. Engko akeh nak. Yo yo bapak, gawe jajakno kanca-kanca, mosok kon jajan dhewe. Aku kan anak bos. Akhirnya dituruti. Yo, nyo. 3 juta. Dikai temen. Hari ngono, bapak, aku sisan muleku Senin. Mulai malam Minggu, Minggu awan aku gak mulai, malam Senin gak mulai, Senin isu aku sik tas mulai. Iya gak apa-apa, anake bapak jagoan. Begitu pulang, njaluk maneh. Bapak aku saiki mau numpak sepeda ontel, bapak tukokno sepeda motor. Oh iya gak apa-apa nak, njaluk sepeda motor sing kaya apa? Ya kaya sepeda motore boy. Iku regane 70 juta, bapak. Oh iya ditukokno, anake bapak kaya boy. Maksudnya boy sok. Itu kono temen iso numpaki ta nak? Iso, anake bapak kok gak iso. Sik kelas 4 SD lho iku. Dituruti, ditukokno sepeda motor temen. Angger njaluk dituruti, angger njaluk dituruti, njaluk malam mingguan dituruti, njaluk sangu 3 juta dituruti, mulih 3 dino lagi tas mulih dituruti, njaluk nukono sepeda motor sing bawanter dituruti. Insyaallah anak iki durung sampe 2 wulan modar. Dia akan salah pergaulan, pasti dia akan ugal-ugalan, dia akan bedugal. Urung sampai rongulan iso mati arek iki. Tapi kalau orang tua yang baik, enggak semua permintaan anak dituruti, ditontok-tontok. Wah arek isih kelas 4 SD neng. Bapak pamit kate malam mingguan. Katik, lapo arek cilik mikir malam mingguan. Mene, oleh saiki arek cilik belajar. Pelajarannya sekolah sinau, pelajarannya ngaji belajar, enggak belajar enggak sinau, ketinggalan karo kanca-kancamu. Wis kate kate lapo malam mingguan. Enggak oleh. Hoi. Ya wis bapak lek ngono aku tak nang kanca dilu. Ya enggak apa-apa, wong kancane cidik omahe. Nyaluk sangune bapak, piro? 3 juta gak notok 10.000. Wong kelas 4 SD kok dikai 3 juta lho. Maksimal 10.000. Nah, bapak njaluk nukokke sepeda motor bapak gak ontel. Wis gak jaman bapak saiki sepeda ontel wis gak jaman ya sepeda motor ontel. Bapak sekolahe waduh bapak petang kilo nek PP ku dadi 8 kilo buwen dina ontel. Iku saya sekolah tok PP 8 kilo bapak lha kok lek ana les petang kilo meneh dadi 16 dadi 8 kilo ana kegiatan ekstra tambah meneh dadi pirang-pirang kilo ya kesel lo bapak ngongkel sepeda terus ontel. Bapak 8 kilo PP ya kesel lo bapak kon enak saiki numpak sepeda mas ya ontel bapak biyen 15 kilo mlaku. Bapak kuno zaman biyen mlaku kuno saiki ya usum saiki kabeh ya pindah montoran aku yang ngerti lek bapak biyen mlaku gak ada gawe sepatu tas ya gak duwe buku diwadahi plastik kresek iku lak kuno sih bapak saiki kesel kesel aku lihat tepak les tepak ana kursus tepak ana kegiatan ekstra ngono iku yang kesel capek pulang pergi sampai puluhan kilo ngono iku yang kesel ya wis lek ngono tak tukokno mobil sak supire. Lek sepeda motor ojo bahaya kelas 4 SD sepeda motor tak tukokno mobil sak supire. Engko nek tuku mobil sak supire bapak malah entek duit akeh. Mobil regane piro durung gaji supire lak tambah akeh sih bapak. Ora apa-apa demi anak. Ora apa-apa. Tontok kau sih bapak tulisane aku ra apa-apa. Demi anak. Berarti ngajak terus ngajine? Terus? Aku rapopo. Bocak terus ya wis. Malah dikasih yang lebih baik. Karena kalau dibelikan sepeda motor berbahaya. Masih kelas 4 SD kok. Gak dikasih sepeda motor, tapi dikasih yang lebih. Disediani mobil, cak supire. Antar jemput terus sekolah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti kasus yang saya sampaikan tadi, seorang cowok yang minta kepada Allah, "Ya Allah, saya jadikanlah Siti Plekenut istri saya. Jadikan Siti Plekenut istri saya." Enggak dituruti karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Siti Plekenut berbahaya untuk dia. Sama dengan anak kelas 4 tadi, jaluk nukoke sepeda motor, enggak dibelikan sepeda motor karena sepeda motor bahaya, malah diberi yang lebih baik, disiapi mobil sak supire. Paham? Paham? Kenapa cowok tadi minta Siti Plekenut enggak dikasih sama Allah? Karena Siti Plekenut berbahaya. Kalau sampai Siti Plekenut jadi istrimu, kamu gak mati tua. Soalnya Siti Plekenut itu meskipun cantik, cerewete. Luar biasa, ayu tapi cerewet, banyak tuntutan, rupanya sih wayu, tapi cerewetnya gak betai, gak iso mati tua. Siti Plekenut gak baik buat kamu, maka kamu dikasih jodoh, Siti Tulkiem. Halo, paham nama mboten? Maka sekali lagi prinsipnya, semua doa diijabahi dening Gusti Allah. Cuma kadang-kadang mboten sesuai karo napa sing jenengan suwun. Jenengan nyuwun A, tapi A niku dadose mboten sae. Mulane mboten diparingke ten panjenengan, jenengan diparingi B. Karena yang terbaik untuk jenengan itu adalah yang B. Allahumma salli ala Muhammad. Ketemu kanca. Kowe kok guyu kaya setuju modelmu. Malah do nyawang rono kabeh. Bon, sakniki persoalane. Ada ndak orang yang doanya enggak diijabah sama Allah? Ada. Ada. Kanjeng Nabi yo nate cerita. Kanjeng Nabi nate cerita. Ada. Matur suwun bro, matur suwun. Yes, muga-muga waras. Selamat donya akhirate. Gak usah ngomongin ini, biasa aja. Biasa aja, musuh bolo, biasa aja.